Jaya. Oh, Bapak Harto yang punya Indah Jaya. Ayo yang minta ngelali tadi Pak Harto yang punya Indah Jaya. Saya berusaha untuk menuin lagunya ya. Lagu-lagu Banyuwangi yang jenengan suka. Langsung bersama dengan teman-teman Monata. Apa? Ayo. Goyang ho. Mari kawan. Ayo kawan. Joget kawan.